rajin cinta karena Allah yang sangat mendalam. Bukti kecintaannya itu ya terlihat dari insar mereka. Insar itu artinya mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingannya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, cinta karena Allah itu seperti apa? Supaya kita tahu dan tergerak untuk sama-sama mencoba mengamalkannya. Cinta karena Allah yang dipuji oleh Allah dalam ayat Antara lain dengan bahasa Arab Al-Azhar, bahasa Arab juga berkontribusi dan lainnya. Beliau telah berdakwah lintas negara seperti Malaysia, Filipina. Beliau juga tinggal di Darwin, Sydney dan Australia dari tahun 1980 sampai 2002, ya 17 tahun. Itu pada akhirnya pasti kan punya bahwa pada akhirnya inilah dengan akal negara mungkin bisa yang bisa dipastikan dengan inilah yang bisa dipastikan. Jadi jalan pemerintah dari para baik, buat satu mukminah beriman dengan para nabi adalah ciri khas terpenting dari iman itu maka orang-orang yang kita sebutkan dalam surah Al-Kahf tidak butuh waktu sampai hari dari hadir sampai nas sesuatu yang diberitakan sudah jadi nyata. Jadi, kenapa orang yang berilmu seperti itu berlayar lebar? Karena dia hanya percaya pada sesuatu yang tampak saja tidak menjadi dengan iman. Tidak percaya dengan iman, tidak percaya dengan wahyu. Ini sebenarnya terbentuk anak-anak yang tidak berusaha dengan akidah kaum muslimin dengan karena akan berusaha jadi sebut persahabat sini sifat ilahiyah di beberapa bagian cabang ada persahabat dengan ilahiyah sifat itu sahabat bagaimana nah jadi ada juga persahabat persahabat secara keseluruhan oh mulai dari peradaan anak bumi mereka bisa sehingga berhubungan dengan ilmu-ilmu jika dulu tidak selamat ini yang tidak berhubungan yang benar yang kita bicarakan adalah berhubungan dengan ilmu Tuhan yang orang tidak yakin ada yang lain tidak yakin ada yang sungguh dan rata karena hal itu tidak mungkin dibuktikan dengan percaya indera atau dengan proses penelitian saat ini kualitas karena Allah itu akan merasakan manisnya iman. Dia begitu semangat melakukan ketaatan dan dia ya tidak mudah. Mau jadi contoh sebagai ladang dalam penelitian itu di antara alasan mereka. Karena tidak bisa dibuktikan. Nah, itu tidak mudah. Seseorang merasakan itu tidak mudah. Sensasi ini hanya dirasakan oleh orang-orang. Transportasi, air, sebab kalau Al-Quran Allah ciptakan laut sebagai alat untuk transportasi bagi kalian, banyak sekali sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya bukan itu tujuan mereka. Mereka ingin menjauhkan orang dari wahyu Allah. Kemudian yang kedua ada agar tidak terbukti kebenaran Al-Quran secara ilmiah, semakin hari semakin. Karena kebenaran Al-Quran ini, baik ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu apa saja, ilmu kesehatan, itu hari demi hari jika kita dalami, akan terbongkar sebagai kebenaran Al-Quran itu. Jadi mereka ingin menutup pintu munculnya keajaiban-keajaiban ajaran Al-Quran itu. Maka mereka punya statement, tidak mau Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai data penelitian. Tapi yang anehnya, mereka menjadikan Al-Quran data penelitian untuk dijelek-jelekkan dan dipatahkan, dan untuk di salahkan. Nah ini juga cuma untuk melihat sebagai orang liberal, ya kan? Ada yang berasumsi ingin katanya mendemen Al-Quran, macam-macam, ya kan? Menghina-hina hukum Al-Quran, banyak sekali penyetiaan-penyetiaan mereka. Nah ini suatu hal yang mata sekarang ini biar antum tahu di dunia penelitian itu bagaimana sebetulnya yang terjadi. Jadi ketika ada orang mencoba meneliti bagaimana Islam, pemanya bicara masalah politik, pokoknya ya, itu mereka tidak hangatkan topik itu. Mereka tidak jadikan sebagai topik yang memang perlu diperluas kajiannya dan mungkin diadakan penelitian dan diterapkan. Nggak mau mereka. Nah ini cara-cara orang-orang uler, orang gelar untuk menjauhkan umat dari ajaran agama. Baik. Jadi sifat orang beriman itu yang pertama ada beriman yang raib. Mana Allah tegaskan dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Ya, Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang beriman yang gaib. Dan mereka mendirikan salat dan di sebagian rezeki yang mereka yang kami berikan kepada mereka kata Allah, mereka infakkan. Itu inti. karena meyakini wahyu, meyakini tentang sifat Allah, malaikat, surga, neraka, hari akhirat. Ya, banyak sekali hal-hal, bahkan simpul dari keimanan itu adalah beriman dan perkara yang gaib. Lalu mana kita sampai percaya kepada yang gaib itu, Ustaz? Sedang tidak ada bukti. Banyak bukti ada yang gaib itu. Bukan tidak ada bukti. Tentang adanya Allah, buktinya apa? Ya. Wa min ayatihi. Al-laylu wa nahar, asyamsu wal qamar. Bukti-bukti kebesaran adanya Allah yang menciptakan alam ini. Ada yang malam, siang, matahari, la atas di dunia, la syamsi. Ya. Di antara bukti-bukti kebesaran Allah, tanda-tanda adanya Allah, apa? Al-laylu wa nahar, asyamsu wal qamar. Adanya malam dan siang. Ada matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujud kepada zat yang menciptakan alam siang, matahari dan bulan. Banyak sekali dalil-dalil untuk yang Allah tujukan tentang adanya Allah. Tentang benar apa yang dibawa oleh para nabi, munculnya adanya ayatul anbiya. Ayatul Anbiya atau disebut dengan istilah mu'jizat. Kebenaran Al-Quran ini wahyu dari Allah SWT. Maka Allah tantang orang kafir Quraisy yang pakar dalam ilmu bahasa Arabnya ke fasahahan mereka. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kamu kalian ragu tentang Al-Quran yang kami turun kepada hamba kami, datangkan satu surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seru siapa saja dari selain Allah. Ya. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Ini banyak pembuktian-pembuktian itu. Baik. Waqila fi ma'na imanihim ra'yani. Jadi maksud dari ayat Allah SWT ini bukan yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan yang gaib. Disebutkan dua makna dalam, ada dua pendapat dengan beriman yang gaib di sini. Adalah anna yu'minuna bima kana ghaiban 'anil hasa. Yang pertama, bahwa mereka beriman dengan segala yang gaib yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Mimma ja'al khabar bihi anillahi ta'ala. Berita-berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para rasul. Ya. Yang kedua adalah an-mu'minu billahi al-ghaib. Kalau tadi perkara-perkara yang diimani itu banyak sekali perkara yang gaib diimani oleh mereka. Yang kedua maknanya kata ulama adalah mereka beriman dengan Allah hal-ghaib. Hal-ghaib. Al-ghaib itu maksudnya apa? Ketika mereka bersendirian. Itu maksudnya. Merasa tetap selalu di lihat Allah. Kama yu'minu bi halil qudur bi khilafil munafiqin. Sebenarnya mereka juga beriman hadir ketika di hadapan manusia. Berbeda dengan orang fikir. Orang munafikin di hadapan orang dia beriman, di belakang dia tidak beriman. Ya. وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Jika di hadapan orang beriman, dia katakan beriman. Kalau sudah kembali lagi ke konco-konconya, ke grupnya, ya, teman-temannya, apa jawaban mereka? Ya, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Kami bersama kalian. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang kafir yang apa? Oh, kami bersama kalian. Kami hanya sekedar berolok-olok saja ketemu. Nah, itu. Jadi ada dua penafsiran. Kedua-duanya benar. Bahkan makna yang pertama mencakup makna yang kedua sebenarnya. Kalau dia beriman kepada Allah, tentu mestinya beriman waktu di hadapan orang atau di belakang. Tidak dilihat orang. Mesti gitu. Baik. Wala munafa baina ma'nain fala budda min amrayni fil mu'min. Ya, tidaklah saling ada kontradiksi di antara dua makna tersebut. Tadi sudah kita jelaskan. Bahkan makna yang kedua itu adalah konsekuensi dari makna yang pertama. Kalau dia beriman kepada Allah, tentu dia beriman lahir dan batin. Baik. Yang kedua, berbicara tentang pengaruh iman kepada yang gaib dalam akidah seorang muslim. Pengaruh iman kepada yang gaib dalam akidah seorang muslim. Beriman yang gaib itu memiliki banyak sekali pengaruh-pengaruh, ya, yang akan berefek mempengaruhi suluk tingkah laku seorang muslim, akhlaknya. Di antara nilai yang ditanamkan dalam ibadah puasa ini adalah nilai yaitu pengawasan Allah ini. Ketika kita sedang berpuasa, kita akan merasa selalu diawasi dan dilihat Allah dan didengar Allah SWT. Itu sangat muncul dalam diri setiap muslim melaksanakan puasa, sehingga selalu dia berhati-hati di dalam menjaga puasanya agar tidak rusak. Mulai dari kata-kata, tidak mengucapkan hal-hal yang merusak puasa, pandangan, pendengaran, perasaan, ya selalu dia jaga. Apalagi hal-hal yang zahir, apakah itu ya terminum air dan segala macamnya. Karena dia walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tapi dia merasa selalu dilihat Allah, diperhatikan Allah. Di antara pengaruh besar apa namanya hikmah ibadah puasa ini, yang mana beriman kepada yang baik ini akan mempengaruhi akhlak kita dari banyak sisi. Beriman kepada malaikat. Kalau orang beriman kepada malaikat, malaikat itu gaib atau bukan? Gaib. Beriman pada azab kubur, pada hari akhir dan surga, ini mempengaruhi akhlak secara. Walaupun tanpa ada manusia yang melihat, dia yakin Allah sedang melihat, dia yakin ada malaikat yang mencatat amalnya, dia yakin akan dihisab di akhirat. Ada pahala, ada dosa. Jadi sangat besar pengaruh kepada iman yang gaib itu kepada suluk, tingkah laku, perilaku seorang muslim. Maka akhlaknya dalam kehidupan fahiyada fi'un tawiyun li'amal khair, dan juga sekaligus di samping nilai kepada iman kepada yang gaib ini memotivasinya untuk beramal yang baik juga menghalanginya untuk jatuh kepada maksiat. Jadi iman kepada yang gaib ini di samping menghalanginya untuk jatuh kepada hal-hal yang maksiat, dosa, sekaligus juga dorongan yang kuat untuk beramal kebaikan dan mukafatu syarri minha, dan juga menantang segala keburukan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa orang mati-matian mau menahan haus lapar satu bulan lamanya? Apa yang diharap? Karena dia yakin ada pahala, karena dia yakin ada surga. Dia yakin kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Kemudian ada balasan adalah neraka. Semua berangkat dari apa? Kenapa dia ketika bersendirian tidak mau makan walaupun tidak ada orang melihat? Beriman kepada yang gaib. Jika nilai-nilai Ramadan ini, salah satu poinnya adalah menyampaikan secara mukmin pada tingkat ihsan, merasa selalu dilihat Allah, karena tingkat ihsan itu ada dua. Anta'mudallaha ka'annaka tarau fa'ilam takum tarau fa'inam yarak. Engkau sampai merasakan seakan-akan melihat Allah saat beribadah, atau engkau selalu merasa dilihat Allah. Nah, minimal di sini nih. Nah, dalam ibadah puasa ini kita dapatkan. Bagi orang beriman yang gaib, nah ini terasa. Maka, banyak sekali ayat Quran yang menekankan tentang perkara beriman kepada yang gaib ini. Baik. Maka dari semua itu dia akan ikhlas dalam beramal, mengharap pahala. Ya. Au peminal ikhlas fil akhirah, dan juga takut mendapat sisaan di akhirat. Itulah yang membuat dia motivasi untuk beramal, menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga membuatkan dia untuk menghindari maksiat, takut akan azab yang akan diterima di akhir kelak. La tamampil jazai wa syukur, bukan dalam rangka mencari pujian dan sanjungan manusia. Nah, bukan dalam mencari sanjungan dan pujian manusia di dunia ini. Sebenarnya Allah sebutkan tentang ibadah orang-orang yang taat. Ya, orang-orang yang beri makan fakir miskin, Allah kisahkan. Ma hubbihim lahu biqawli anhum. Ya. Di mana walaupun mereka merasa cinta dan suka kepada sesuatu yang diberikan itu, Allah sebutkan wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan, ya, ala hubbihi, walaupun dia suka sesuatu yang dia berikan ini kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim dan tawanan perang. Di mana sa'id innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini orang beriman yang baik, kami memberi kalian itu makan hanya karena wajah Allah. Kami tidak berharap dari kalian balasan dan tidak pula pujian. Jadi di antara pengaruh beriman kepada yang baik itu adalah memotivasi orang beramal dengan ikhlas. Ya. Yang kedua adalah tangguh di dalam memegang kebenaran. Ini diantaranya ini, tangguh dalam memegang kebenaran, sabar dan menghadap ujian dan cobaan. Maka oleh sebab itu para sahabat Rasulullah SAW, betapa beratnya tantangan mereka temui dalam dakwah, tidak bergeser tubik mereka sekalipun dari menetapkan istiqomah dan kebenaran. Bagaimana perjuangan kalau kita lihat Bilal bin Rabah yang disiksa, Ammar bin Yasir, kemudian bagaimana sahabat 3 tahun dibaikat oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh jual beli, tidak boleh bantu, tidak apa-apa, dibaikat secara total, setetes air pun tidak ada mereka berikan. Sampai kata sahabat, keluar malam mereka lapar, terinjak sesuatu yang menurut mereka bisa dimakan, mereka makan. Bahkan sampai mereka mengatakan, saya tidak tahu apa yang saya makan telan di malam hari itu, sampai hari ini. Bahkan ada yang makan daun kayu, itu banyak. Terasa ada sesuatu yang saya dimakan, terinjak oleh kaki mereka, mereka makan. Bayangkan itu. Kekuatan memegang kebenaran, dasarnya adalah karena keyakinan kepada iman yang baik. Dan balasan yang mereka janjikan kepada orang-orang beriman, ya, membuatkan seseorang berjalan, ya, dalam melakukan perintah-perintah Allah SWT, menjelaskan kebenaran, berdoa kepada kebenaran, dan juga memperingatkan manusia dari kebatilan dan memerangi kebatilan tersebut. Wa in alimal mu'inu, sekalipun tidak adanya orang yang mendukung dia, bersama dia, ya, gimana para anbiya berjuang, Nabi Ibrahim sendirian, ya, maka dia tidak merasa bahwa qawiyyun billah. Apa membuat dia tegar di atas kebenaran? Karena dia merasa kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Itu ini perkara beriman dengan yang baik. Baik. Tuhawwinu 'alayhi hayatud dunya wa 'adzabuha bi janib al-hayat al-akhirah. Semua ujian, cobaan, siksaan yang dialami dunia ini sangat kecil dalam pandangannya bila dibanding dengan siksaan akhirat atau nikmat yang akan diraih di akhir kelak. Maka disebut Allah SWT hadis, yu'ta bi'an umi ahli dunya ta'umi safin nar. Diambil, dipanggil seseorang yang paling hidupnya bahagia, penuh nikmat di dunia ini, lalu dicelupkan ke neraka satu celup saja, lalu ditanya setelah itu, hal marrabika khairan fats, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit? Katanya, saya tidak pernah merasakan kebaikan sama sekali dalam hidup. Padahal dalam waktu hidup di dunia, dia berpoya-poya menikmati segala bentuk kenikmatan. Tapi dibanding dengan siksa akhirat, melupakan semuanya. Maka dia katakan, saya tidak pernah melihat yang namanya ada kebaikan, adanya kesenangan, adanya kebahagiaan. Kemudian kata Rasulullah SAW, didatang kepada orang yang paling menderita hidup di dunia. Ketika bulan Ramadan, siang hari tetap bekerja keras, dengan perut yang keroncong, menahan haus, lapar, letih, ngantuk, menderita di dunia. Lalu dia dimasukkan sekejap ke dalam surga, lalu ditanya, maka engkau melalui penderitaan dalam hidupmu? Dia jawab, lam arasyarang. saya tidak pernah mengalami penderitaan selama hidup di dunia. Subhanallah. Coba bayangkan. Keyakinan seperti inilah yang membuat para sahabat, para ulama berjuang menegakkan kebenaran, menupas kebatilan, walaupun dengan sendirinya, tidak membuat mereka gentar. Ya. Kemudian, ya. Contoh di sini Allah ceritakan Nabi Ibrahim, ya. Tatallahi la'akidanna asnamakum ba'da antuwallu mudbirin. Ba'da antuwallu mudbirin, kata Nabi Ibrahim, kan ketika itu dia diajak untuk ikut perayaan, ya. Acara besar mereka. Nabi Ibrahim menolak. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan hancurkan berhala-berhala kalian kalau kalian sudah pergi semua. Faja'alahum judadan illa kadiran lahum. Semua berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim di tempat peribadatan mereka orang miskin itu, kecuali yang paling besar saja. La'allahum ilaihi yarji'un. Nanti diharap mereka kembali melihat, ya, keberhala-berhala mereka itu sudah hancur semua, lalu tinggal yang paling besar ini. Kenapa? Gitu kan? Kan disebutkan oleh kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malah mengatakan, mungkin yang menghancurkan ini yang paling besar ini. Ya, dia cemburu pada yang kecil-kecil juga, kalian kasih makan, kalian sembah juga, kenapa tidak dia saja, kan gitu. Fasal kabirahum inkanu yantikun. Hanya yang paling besar, kalau dia bisa bicara. Kalau dia jawab, gimana Ibrahim kamu suruh kami menanya kepada berhala? Mana bisa bicara dia, Allah. Kok Tuhan kami tidak bisa berkata, kalian menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, lalu kalian sempat. Apa yang dapat diberikan buat kalian? Kan gitu. Nah. Demikian pula, kama akura ansahati Fir'aun, lama amanu, kaifa istahanu bita'zim Fir'aun. Demikian pula kisah tentang para penyihir Fir'aun. Ketika Nabi Musa ditantang dengan penyihir-penyihir oleh kaum Fir'aun, akhirnya setelah itu telah terjadi mukjizat Nabi Musa memakan semua ular yang dilemparkan oleh tukang sihir itu beriman. Nah, akhirnya Fir'aun mengancam, saya akan penggal leher kalian, saya akan salib semua, kata Fir'aun. Siksa, pembunuhan yang sadis. Apa kata jawaban dari orang telah beriman kepada Nabi Musa ini? Tidak diperdulikan kata-kata Fir'aun itu, menganggap remeh dan enteng sisaan Fir'aun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Ha? Wa ma tankumu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Apa jawaban orang-orang penyihir yang telah beriman itu? Sungguhnya kami kembali kepada Rabb kami. Ya, engkau membunuh kami, menghabisi kami, kami tidak merasa terancam dengan perbuatanmu Fir'aun. Kami tetap akan kembali kepada Rabb kami. Ya. Bunuh atau tidak dibunuh, kami tetap akan kembali kepada Rabb kami. Ya. In qalu inna ila rabbina munqalibun. Engkau tidaklah membalas dendam, matang-matangmu minna, kalian membenci kami, kecuali kami beriman, karena kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami. Tatkala datang ayat itu kepada kami, kemudian mereka memohon, ya Allah, tolong afrigh alaina sabran, ya Allah, beri kesabaran kepada kami dalam menghadapi apa? Siksaan dan ancaman Fir'aun tersebut. Wa tawaffana muslimin, dan wafatlah kami dalam keadaan beragama Islam. Ini dalil juga. Wa tawaffana muslimin berarti agama yang dibawa Nabi Musa agama apa? Islam. Maka pernah kita jelaskan kata-kata Islam itu maknanya dua. Islam adalah agama semua Nabi. Dan Islam juga berarti agama di saat Nabi tertentu yang diutus. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka kalimat Islam itu hanya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tetapi semua Nabi mengajak dalam dakwanya agar orang beragama Islam. Inna dina adalah Islam. Semuanya agama Islam, hanya Islam. Dan juga dalam sabda Rasulullah sebutkan, nahnu ma'asyal anbiya ikhwatu lil'allat. Dinuna wahid, ya wa syara'ina syatta. Aba umahatana syatta. Dinawad umahatana syatta. Disebutkan oleh para ulama, kami para nabi kepada Rasulullah SAW bagaikan saudara seayah. Agama kami satu, jadi akidahnya satu. Wasyariatnya memang ada perbedaan-perbedaan. Likulin ja'alna minkum syira'atan min haja. Kata Allah SWT, Masing-masing nabi punya syariat syariat. Tapi masalah akidah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada tadi, semua nabi membawa ajar ini. Cuma perbedaan pemanya dalam sholat, ada perbedaan. Tapi semua mereka melaksanakan sholat. Juga perintah sholat. Ya. Baik Nabi Musa, Nabi Isa, menyuruh umatnya sholat. Tapi kiblatnya, prakteknya berbeda. Kaifiannya ada berbeda-berbeda. Puasa, demikian pula. Karena Allah sebutkan, kama kutiba alladzina min qablikum. Sebenarnya puasa ini sudah diwajibkan pada umat sebelum kalian. Tapi kan perbedaan di antara seperti umat Bani Israel, mereka puasanya kalau sudah ketiduran di malam hari, enggak boleh lagi makan, harus sambung besok. Kan gitu. Baik. Yang ketiga, ihtiqar mazahir dunyawiyah wa hadha yakun natijatan imranil qalbi bil iman, yaitu menganggap hina segala kebanggaan duniawi yang dipegang manusia ini. Karena itu ada pengaruh dari hasil penuhnya hati mereka dengan iman. Dan wazawali dunya walazatiha. Jadi tidak memandang terpengaruh dengan segala kelezatan dunia ini. Wa anal hayatul akhirah hiya hayatul baqa wassa'adah. Karena mengharap kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh nikmat itu adalah kehidupan akhirat. Yang kekal dan kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang. Wa laysa minal aqli itarul fani alal baqi. Ya, secara akal tidak akan mungkin seseorang lebih memilih sesuatu yang akan sirna dan di atas memilih sesuatu yang sirna dan meninggal sesuatu yang akan kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kenikmatannya. Baik. Wa ma hadhil hayati dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu. Tiadalah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan, hiburan senda gurau. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejatinya, seandainya mereka mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah beritakan tentang istri Fir'aun, ya, yang dia tidak terpengaruh dengan segala nikmat yang ada di istana Fir'aun. Istahanat dia bima hiya fihi min mata'il hayati dunya. Dia lebih merasa bahagia dengan keimanan dan memandang remeh segala kehidupan dunia ini. Wa talabat an-najaa min fir'aun wa amalihi ittiba'al dar al-akhirah. Dan ia meminta kebahagiaan akhirat dan keselamatan dari gangguan Fir'aun dan perbuatannya demi mencari kebahagiaan akhirat. Lamastanara qalbuha binuril iman billah. Kala hatinya telah disinari oleh cahaya keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga keimanan hari akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu matala alladziina aamanu ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin." Diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, wanita Fir'aun. Yang ketika dia berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Ya. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan gangguannya. Dan juga selamatkan aku dari kejahatan orang-orang yang zalim. Nah. Yang keempat adalah, zahabul ghilli wal afqadi. Menghilangkan rasa dengki dan hasad dalam diri seseorang. Kalau orang beriman, jauh dari perasaan dengki dan hasad. Ya. Inna sa'ali tahtiki ragabatin nufus bilari kuturukia saya yuritu lgil wal ahqab keinan nas. Mencari kebahagiaan, ya, keinginan jiwa-jiwa kita dengan cara yang tidak benar akan menimbulkan rasa kedengkian, hasad di dalam diri kita terhadap orang lain. Beriman dengan yang gaib, ya, dengan janjian Allah Subhanahu wa taala, baik janjian baik dan juga ancaman, menjadikan seseorang akan selalu menghisap dirinya dalam segala tindak tanduk dan perilakunya tama'an fi tawabi, ingin mendapatkan pahala, wa khaufi minal iqabi, ingin terhindar dari siksa Allah SWT. Iman yang benar-benar ya di tahap tawabi dengan yakinnya ada pahala, ya, orang benar-benar yakin ada pahala, menjadikan jiwa seorang beriman mundafi'atan ilal ihsan wal itar, akan benar-benar dia termotivasi untuk melakukan segala kebaikan demi mendapatkan pahala tersebut. Wal itar, dan juga membantu orang lain. Tama'an fi tawabil baqi, karena ingin mengharapkan pahala yang kekal. Al-amr ladhi tasfu ma'hu nufus, ya, yang mana akan membuat jiwanya bersih dan akan menghidupkan rasa cinta sesama personal masyarakat dan juga kumpulan masyarakat. Jadi ini salah satu asar pengaruh iman kepada yang gaib itu menghidupkan masyarakat, menghidupkan tentram aman, jauh dari rasa permusuhan, kedengkian, hasad, tipu daya dan segala macamnya. Adu domba, unjing dan segala macamnya. Namimah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang halnya demikian, waladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, ini kisah tentang orang Ansar, waladzina tabawwa'ud dar wal iman, orang-orang yang telah membukakan rumahnya, menyediakan rumahnya, orang-orang yang telah beriman, ya, memiliki kampung dan iman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, ini sebelum datang kaum muhajirin, mereka telah memiliki kampung, itu kaum Ansar, dan juga telah beriman, mereka mencintai orang menghijrah kepada mereka. Ya, bukan prediksi, ah ini kaum muhajirin datang ke Madinah, ini lahan bisnis kita akan menjadi lebih sulit, ah nanti dia akan memakai lahan-lahan kita, dan tidak ada demikian. Justru dia mencintai saudara-saudaranya yang datang dari kaum muhajirin itu, tidak merasa terusik, ya, memberikan kesempatan kepada kaum muhajirin untuk tinggal di rumah mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak, ya, mencintai orang-orang bijak kepada mereka, dan tidak ada di dalam diri mereka, dada mereka sendiri pun, rasa hajatan mimma utu, ya, rasa kebutuhan kepada apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim fasasa, dan mereka lebih memperhatikan saudara-saudara yang kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Maka seperti kisah Abdullah bin Auf, ya, dengan mempersaudarakan dari seorang kaum muhajirin oleh Rasulullah SAW yang istrinya lebih satu, maka dia lihat, silakan pilih, saya akan ceraikan buat hartanya dibagi dua. Ini rasa persaudaraan imaninya yang tidak ada contohnya dalam sepanjang kehidupan sejarah manusia di muka bumi ini. Tidak ada persaudaraan seperti persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar. Tidak akan ada. Oleh sebab itulah Allah menjadikan nama mereka nama yang mulia disebut dalam Al-Quran. Al-Muhajirun wa-Ansar. Berhijrah, meninggalkan dirinya demi iman. Segala kekayaan yang ada di Mekah, mereka pindah ke Madinah. Tidak mereka bawa apa-apa. Hidup, memulai hidup baru. Saudara yang di Madinah justru pun menyambut saudara-saudara ini dengan lapang dada. Ya. Memberikan kesempatan seluas-luas kepada saudaranya untuk hidup bersama. Ya, bukan merasa terusik dengan datang saudara-saudaranya tersebut. Kemudian, walaupun mereka sendiri butuh, wa may yuqashana faulaika muflihun, orang yang dijauhkan dari rasa kikir dirinya, ya, yang selamatkan dirinya rasa kikir, itulah orang-orang beruntung. Walladzi ja'u min ba'dihim, ana generasi yang datang setelah mereka, yaqulun, mendoakan untuk generasi Ansar dan Muhajirin itu, ya, Muhajirin Ansar itu, rabbana fir lana, ya Allah ampunilah kami, wali yaqwanin lalladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami telah mendulik kami dan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, jangan engkau jadikan sedikit pun dalam hati kami ada rasa benci terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah maha ra'uf, santun, dan lagi maha penyayang. Ini doa Bagi seorang mukmin jangan sampai ada rasa ghil pada orang-orang beriman, apalagi terhadap kaum Muhajirin Ansar. Dari ayat inilah Anas bin Malik ya berhujah, atau ulama Malik Malik bin Anas berhujah dengan ayat ini. Malik bin Anas, seorang ulama Malikiyah yang itu yang nisbahkan kepada mazhab Maliki, mengatakan tidak berhaknya orang Syiah Rafidho dalam baik mata rampasan perang, dan mereka bukan lagi bagian orang beriman. Kenapa? Karena punya rasa ghil terhadap generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Rasulullah SAW, apalagi seorang beriman. Tidak ada orang yang paling membenci di dunia ini sahabat Nabi melebihi kaum Rafidho dan orang Syiah Rafidho. Sama seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan liyaghidha bihumul kufar, yang mana membuat orang-orang kafir merasa dongkol melihat sahabat. Maka oleh sebuah orang beriman berdoa kepada Allah agar dia dijauhkan dari sifat dongkol sesama orang beriman, ya, apalagi terhadap generasi terbaik daripada umat ini. Baik, itu adalah sebagian dari asas-asas beriman, ya, dengan yang gaib. Wala tatakallafu illa bidha'fil iman, dan tidak dirasakan, tidak diraihnya, tidak didapatkan nilai-nilai itu kecuali karena kurangnya iman. Wa idza takhallafat asbaha al-mustama' hayawanan hayawaniyan ya'kulu hayyuhu maitahu. Ya, apabila iman kepada yang gaib ini sirna dengan kehidupan, jadilah kehidupan manusia seperti kehidupan binatang belantara. Yang kuat akan makan yang lemah, yang hidup akan makan yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini gambaran kehidupan apabila manusia jauh dari nilai keimanan. Wa yaqhiru qawiyyu da'ifau, yang kuat akan menindas yang lemah. Fayaumul khawfu wa yantashir bala, akan tersebar di mana-mana rasa ketakutan dan menyebarnya berbagai bala, musibah-musibah, bencana-bencana. Wa tatakhallaful fadila, hilangnya nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan kita. Ya. Wa tasadur razilah, munculnya nilai-nilai kehinaan dalam kehidupan kita. Zina, riba, mencuri, pembunuhan, kebohongan, adu domba, segala bentuk nilai-nilai akhlak yang keji muncul dalam kehidupan kita. Rasa pemaaf, rasa penyayang, toleransi, memperhatikan saudara sesama seiman, ya, tidak ada rasa dengki, tolong menolong, hilang dalam kehidupan ini. Yang muncul ananiyah, yaitu individualisme yang muncul, ya. A'adzanallahu min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari perkara demikian. Baik. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita pahami dan kita amalkan dengan baik. Berikutnya, bagi yang belum dapat hadiah, silakan menjawab pertanyaan. Ya, masih ada waktu sedikit. Sebutkan dalil doa amal bagian dari iman. Ada yang jawab? Dalil bahwa amal anggota badan adalah bagian dari iman. Yang belum mendapat hadiah, silakan. Gak ada yang jawab? Sebutkan dalil bahwa gimana? Iya, terus? Gak hafal antum dalilnya? Bahasa Indonesia saja, tunjukkan dalil dari ayat hadis tersebut. Mana dalilnya menunjukkan bahwa amal bagian dari iman? Hah? Baik, gangguan dari jalan, ya. Sebutkan dalil atau contoh bahwa maksiat dan pengaruhi iman. Hmm. maksiat mempengaruhi iman. Pelajaran kemarin. Ah, enggak ada yang hafal, enggak ada yang baca. Tadal. Siapa yang kena Firaun? Gimana? Baik. Ada enggak hafal hadis atau ayat? Hadis maknanya, maknanya. Ah, ada hafal makna hadis enggak tentang hal itu? Ah. Ada enggak yang hafal? Baik. Tapi dalilnya mana? Waktu itu kita sebutkan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kan menafikan itu. Kurang imannya berarti. Demi Allah tidak beriman. Man layak manjaru bawa iqa. Orang yang tidak aman saudara tetangganya dari gangguannya. Juga kita sebutkan kemarin dalilnya. Layak dizani wahwa mu'min. Tidaklah berzina seorang mukmin dalam keadaan beriman. Baik, apa lagi? Dalil bahwa maksiat itu merusak iman banyak sekali. Hah? Enggak ada yang hafal dalilnya satu pun. Istani Musa ba'al mubiqat. Hindari tujuh perkara yang dosa yang membinasakan. Asyirku wasihru. Enggak ada hafal. Baik. Ini bapak belakang. Baik. Mana dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam? Hah? Ayo. Ini anak-anak muda gak ada yang bisa jawab? Hah? Pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam? Ah, gimana ini? Baru kemarin tuh pelajaran, toh? Hukumu tagib kabira. Gak ada yang hafal. Hah? Baik. Gak ada yang hafal ya? Itu bukan dalil, perkataan itu seorang ulama. La kabirata ma istighfar wala saghirata ma israr. Tapi dalil menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kan kemarin itu gitu berulang-ulang ayat ini kita sebutkan. Jika dua kelompok kaum muslimin terjadi saling perang, baik, sebutkan pengaruh beriman dengan gaib terhadap akhlak seorang muslim. Ah, siapa? Gak ada yang jawab. Barusan. Ah, padahal yang pertama apa? Gimana? Apa? Hilangnya? Ya. Baik, apa lagi? Gimana? Baik, terus? Baik, tabel. Baik, itu yang dapat kita bahas. Insyaallah besok sudah mulai rincian tentang rukun iman ya. Besok sudah mulai rincian rukun iman, mungkin ini agak kita burukan saja. Hah? Mudah-mudahan ini. Ini masih panjang ya. Baru sampai halaman apa ini kita? sampai halaman 26. Ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinar itu sekitar 4/4 gram emas murni. Ya, anggap paling mudahnya 4 saja. 4 ya, anggap. 4 kali 80.000 berapa? Hah? 320.000